Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المعنى الإجمالي للحديث معنى سر جلوبال حديث إني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله نبي صلى الله عليه وسلم mengkhabarkan tentang pengagungan para malaikat terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْتَرِيهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَتَسَاؤُلِهِمْ أَمَّا قَالَ رَبُّهُمْ وَإِجَابَةِ بَعْدِهِمْ لِبَعْدٍ. Dan apa yang menimpa mereka berupa ketakutan. Demikian pula saling bertanyanya mereka tentang apa yang diucapkan Rabb mereka dan bagaimana sebagian mereka menjawab sebagian yang lain. وَمَا تَعْمَلُهُ الشَّيَاطِينُ الَّذِينَ يَخْتَطِفُونَ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ فِي ذَلِكَ لِتُلْقِيَهُ إِلَى السَّحَرَةِ وَالْكُهَانِ مِنَ النَّاسِ. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh para syaitan yang mencuri dengar ucapan para malaikat padanya untuk disampaikan kepada para tukang sihir dan para dukun dari kalangan manusia. وَمَا تُلَقِيهِ الشَّيَاطِينُ مِنَ الرَّمِي بِالشُّهُبِ حِينَ إِذٍ. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan pula apa yang dijumpai oleh para syaitan berupa lemparan komet atau meteor tatkala itu. Wa annahu qad yatamakkanu asy-syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati minal malaikati ila as-sahiri awil kahini li hikmatin ya'lamuha Allah. Dan bahwasanya terkadang syaitan mampu menyampaikan kalimat yang didengar dari para malaikat kepada penyihir atau dukun karena sebuah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa illa fahuwa subhanahu la yafutuhu syai'un. Dan bagaimanapun juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang terluput darinya. Fayuzadu ma'a tilkal kalimati min qibali syaitani awil adami tis'un wa tis'una kadzbatan. Dan ditambahkan pada kalimat tersebut yang dicuri dengar dari para malaikat, ditambahkan pada kalimat tersebut, baik tambahan tersebut dari syaitan atau dari manusia, tukang sihir atau dukun tersebut, sebanyak 99 kedustaan. وَتُذَاعُ كُلُّهَا فِي النَّاسِ. Dan seluruhnya disebarkan di tengah-tengah manusia. fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimatil masmu'ati. Lalu manusia pun membenarkan seluruh ucapan-ucapan tersebut disebabkan kalimat yang didengar tersebut. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith dengan bab, anna fihi ar-radd 'ala al-musyrikin, bahwasanya padanya terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik. Fa innahu idza kana hadha hal al-mala'ikati 'inda sama'i kalamillahi, karena sesungguhnya apabila demikian keadaan para malaikat tatkala mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a ma'atahumullahu minal quwwati, bersamaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berupa kekuatan, ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum, maka diketahuilah bahwasanya tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari ibadah kepada mereka. Fakaifa biman dunahum, lalu bagaimana dengan para makhluk yang kedudukannya di bawah mereka? Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladhina ya'buduna al-mala'ikata wal-anbiya'a was-salihin. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengibadahi para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Ats-tsaniyah, yang kedua, ta'zimullah subhanahu wa annahu al-mustahiqqu lil-ibadati wahdahu la syarika lahu. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para makhluknya. Wa ithbatu takallumihi bi kalamin yusma'u, dan penetapan ucapan Allah Azza wa Jalla dengan ucapan yang didengar. Rabi'atu, yang keempat, ittalu sihri wal kahanati wa in sadaqal kahinu was-sahiru fi ba'dil ahyani, digugurkannya sihir dan perdukunan, walaupun dukun dan tukang sihir berkata benar dalam sebagian waktu. Al-khamisatu, yang kelima, annal ibrata bil ghalibi al-kathiri la bin nadiril qalili, bahwasanya yang teranggap adalah yang mayoritas, yang banyak, bukan yang jarang, yang sedikit. Ini diambil dari bahwa para dukun dan tukang sihir, mereka tatkala mendapatkan sebuah kalimat yang dicuri dengar dari para malaikat, dan kalimat tersebut benar, ditambahkan padanya 99 kedustaan. Akan tetapi sungguh disayangkan manusia membenarkan seluruh ucapan tersebut, 100 ucapan tersebut, padahal yang benar cuma satu. Seharusnya mereka mendustakannya, karena yang kebanyakan, yang mayoritas adalah kedustaan, yang kebenaran cuma satu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'anin Nawas ibn Sim'ana radhiyallahu anhu qala, dan dari An-Nawas bin Sim'an, bisa juga Sam'an, sebagaimana kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Sim'an atau Sam'an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mewahyukan sebuah perkara, maka Allah azza wa jalla pun mengucapkan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfatun. Maka langit-langit pun ditimpa goncangan karenanya. Aw qala ra'datun syadidatun. Atau Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan getaran yang dahsyat. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dhalika ahli samawati sa'iqu aw kharru sujjadan. Kemudian apabila para penduduk langit-langit mendengar firman Allah azza wa jalla tersebut, mereka pun pingsan atau tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lalu Jibril lah yang pertama kali mengangkat kepalanya. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berbicara kepada Jibril dengan wahyunya yang Allah azza wa jalla kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha, "Madza qala rabbuna ya Jibrilu?" Setiap kali Jibril melewati satu lapis langit, para malaikat yang ada padanya bertanya kepadanya, apa yang Rabb kita katakan wahai Jibril? Fayaqulu Jibrilu, maka Jibril mengatakan, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabiru. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan al-haq, dan dia Allah azza wa jalla maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibrilu. Maka mereka semuanya mengucapkan semisal apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haythu amarahullahu azza wa jalla. Maka Jibril pun menyampaikan wahyu ke tempat yang Allah Azza wa Jalla memerintahkannya. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang dhaif oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam Dhilalul Jannah fi takhrij sunnah dengan nomor hadis 515. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, An-Nawas huwa An-Nawas ibn Sim'an bikasri as-sin ibn Khalid al-Kullabi. Beliau adalah An-Nawas bin Sim'an dengan mengkasrah sin, bisa juga dengan menfathahnya, Ibnu Khalid Al-Kullabi, sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Al-Wahyu ay kalamullahil munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada seorang nabi dari kalangan para nabinya. Akhadatis samawati ay asabas samawati, menimpa langit-langit. Rajfatun birraf'i fa'ilu akhadat ay irtajafat wattarabat, dengan dirafa' fa'il dari akhadat yaitu bergetar dan bergoncang. Khaufan minallahi, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annaha takhafu minallahi bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billahi. Karena sesungguhnya para malaikat takut kepada Allah dengan sebab apa yang dijadikan padanya. Karena sesungguhnya langit-langit takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa yang dijadikan padanya berupa indra dan pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'iqu as-sa'iqu al-ghasyu. Sa'iq bermakna pingsan. Kharru kharra saqata min a'la. Kharra bermakna jatuh dari atas. Wal muradu huna inhattu bisujudi. Dan yang dimaksud dengan kharra di sini turun untuk sujud. Awwala bil fathi khabaru yakunu. Awwala dengan fathah lamnya khabar yakun ila haitsu amarahullahu, ke tempat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, minas samai wal ard, berupa langit maupun bumi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.